semangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Majelis-majelis yang di dalamnya disampaikan qala Allah wa qala Rasuluh, yang disebutkan bahwasanya salah satu yang bisa menghidupkan hati seseorang adalah dengan ilmu, yaitu ilmu agama. Sebagaimana dipermisalkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam sebuah hadis, bahwasanya beliau mempermisalkan ilmu itu dengan hujan. Hujan merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di dunia. Ketika bumi mengalami kekeringan, maka ketika diturunkan hujan, akan tumbuhlah berbagai macam kehidupan. Begitu juga ilmu. Ketika ilmu hati seseorang dalam keadaan mati atau kering, maka dengan ilmu hati tersebut menjadi hidup. Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dari hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, "Masaluma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama sal ghaisi al-katsiri." Permisalan petunjuk dan ilmu yang aku diutus dengannya seperti hujan yang banyak, asaba ardhon, yang menimpa bumi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ilmu yang beliau bawa sebagaimana hujan yang turun ke bumi. Dan disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempermisalkan ilmu itu dengan hujan, maka beliau mempermisalkan bumi atau tanah yang ada di dunia ini dengan hati atau kalbu seseorang. Disebutkan bahwasanya dalam hadis tersebut beliau mempermisalkan tiga jenis. Yang pertama, fakanat minha naqiyatun, dan di antara bumi tersebut adalah naqiyah, dia yang baik, tanah yang baik, qabilatil ma, yang dia menerima air dan menyerapnya. Fa'ambatat al-kala wal-usba al-kathiro. Kemudian dari tanah itu tumbuh tanaman-tanaman yang banyak. Dipermisalkan bahwasanya ilmu yang masuk ke dalam hati seseorang, maka dia akan menghasilkan amalan-amalan yang banyak. Amalan-amalan yang banyak. Ini permisalan jenis yang pertama. Sedangkan jenis yang kedua disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, fakanat minha ajadib, yaitu tanah yang hanya bisa menahan air tetapi tidak bisa menyerapnya. Dan dari genangan tanah ini maka manusia minum darinya, ataupun binatang ternak diberi minum, ataupun tanah pertanian diairi dari hal tersebut. Sedangkan yang ketiga adalah ti'anun, yaitu tanah yang tidak bisa menyerap dan tidak bisa menahan air. Jadi ketika hujan lewat sudah begitu saja. Dan ini adalah jenis yang ketiga. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala bahwasanya jenis yang pertama dan kedua ini adalah jenis yang paling baik. Jenis yang sa'ada, yang akan mendapatkan kebahagiaan. Sedangkan jenis yang ketiga ini dipermisalkan oleh beliau seperti binatang ternak. Karena dia tidak bisa mengambil manfaat, tidak mengambil faidah dari apa yang datang kepadanya. Kemudian juga bahwasanya majelis-majelis seperti ini adalah majelis-majelis yang para malaikat mereka disebutkan dalam hadis bahwasanya wa innal malaikata latadau ajnihataha, bahwasanya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Disebutkan dari Malik bin Anas bahwasanya ajniha la tadu ajnihataha, disebutkan itu mendoakan para thalabul ilmi. Kemudian wa innal alima yastaghfiru lahu man fis samai, sungguhnya orang alim itu maka akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Hatta hitanu fil mai, sampai ikan-ikan yang berada di lautan. Ini adalah salah satu keutamaan majelis ilmu. Begitu juga dengan memahami perkara agama, maka orang tersebut merupakan salah satu tanda orang tersebut diinginkan kebaikan darinya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan atau menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dirinya terhadap perkara agama. Begitu juga sebaliknya, apabila dia tidak diinginkan kebaikan baginya, maka dia tidak akan difahamkan terhadap perkara agama. Maka sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa bersemangat di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu, sebagaimana kita bersemangat ketika mungkin ada sebagian ataupun sebagian kecil yang bersemangat ketika thalabud dunya. Insyaallah akan kita lanjutkan pembacaan kitab Qaidul Arba. Insyaallah kita masuk pada al-qaidatul ula, yaitu kaidah yang pertama yang akan disebutkan di sini. Qala rahimahullah ta'ala al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama. An ta'lama anna al-kufar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbir. Hendaklah kamu mengetahui, atau kita mengetahui, sesungguhnya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka, yaitu musyrikul Arab pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, mereka yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya, muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al mudabbir. Mereka ini meyakini bahwasanya Allah adalah yang menciptakan, Allah lah yang mengatur seluruh alam ini. Nah, mereka meyakini hal ini. Orang-orang musyrik Al-Arab yang dulu diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meyakini hal ini, bahwa Allah adalah yang mencipta, Allah yang mengatur. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Dan dengan keyakinan mereka itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi pada kaidah yang pertama ini Syekh rahimahullah taala ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya meyakini tauhid rububiyah atau ifradullah bi af'alihi itu belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Dalilnya adalah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang musyrik Arab ketika zaman beliau. Dalilnya adalah sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kaidah-kaidah yang dibangun bukan berdasarkan pemikiran Syekh rahimahullah taala, akan tetapi berdasarkan dalil kitab dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa dilihat nanti di surat Yunus ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh?" Katakanlah, siapakah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? "Amma yamliku sam'a wal absara?" Dan yang memiliki atau mampu untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijal mayyita minal hayy. dan yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan yang mengatur seluruh perkara. Fa sayaquluna Allah, perhatikan. Maka mereka, orang-orang musyrik, mengatakan bahwasanya yang melakukan itu semua, yaitu yang memberikan rizki, yang kuasa untuk menciptakan pendengaran dan penglihatan, menghidupkan dari yang mati atau mematikan dari yang hidup, dan yang mengatur seluruh perkara di alam ini adalah fasayaquluna Allah. Mereka mengatakan, niscaya mereka akan mengatakan bahwasanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fakul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Ini adalah kaidah yang pertama, yaitu Syekh menjelaskan bahwasanya keyakinan seseorang terhadap tauhid rububiyah. Jadi tauhid rububiyah itu adalah, ringkasnya adalah ifradullah bi'af'alihi. Jadi mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perbuatan Allah. Apa itu perbuatan Allah? Seperti mencipta, memberikan rizki, mematikan dan menghidupkan, mengatur seluruh perkara di alam ini, dan yang semisal itu. Nah, ini adalah secara ringkas tentang tauhid rububiyah. Dan ini diyakini oleh orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan meyakini tauhid ini belum memasukkan seseorang ke dalam Islam, yaitu dalilnya ini, bahwasanya Rasulullah memerangi mereka. Dan di dalam Al-Qur'an disebutkan di dalam surat Yunus ayat 31 dan juga nanti ada ayat-ayat yang lainnya. Ini kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullah taala. Kemudian kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Qala hafizahullah taala al-qa'idatul ula. Kaidah yang pertama. Antarifa annal kufara alladziina qatalahum Rasulullah kanu mukirrina bitauhidir rububiyyah. Maka ketahuilah bahwasanya orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerangi mereka. Bagaimana kita mengetahui terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar? Kanu mukirrina, mereka ini meyakini tauhid rububiyah. Jadi kalau Abu Jahal, Abu Lahab ditanya siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rizki, mereka akan menjawab itu adalah Allah. Mereka meyakini hal ini. Wa ma'a dzalika iqrarihim bitauhidir rububiyah lam yudkhilhum fil Islam. Dan dengan keyakinan mereka terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil Islam, belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa lam yuharrimu dima'ahum wala amwalahum, dan darah-darah mereka itu tidak haram, dan juga harta-harta mereka. Jadi masih harus diperangi, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah SAW qala umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi manusia hatta yashhadu an la ilaha illallah, sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan aku adalah Rasul Allah. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, menyebut bahwasanya ketika mereka belum bersaksi tentang dua syahadah dan juga yang perkara yang lainnya, maka darah-darah mereka dan harta mereka tidak haram, tidak terjaga. Karena Rasulullah SAW menyebutkan di akhir hadis, فَإِذَا فَعْلُ ذَلِكْ, yaitu jika mereka melakukan hal itu, mengucapkan dua kalimat syahadah, kemudian mengerjakan sholat, menunaikan zakat, maka terjaga darah-darah mereka dan harta-harta mereka. Fadalla ala anna tauhida laysa huwal iqraru birububiyyah faqat. Maka ini menunjukkan bahwasanya tauhid itu bukan hanya meyakini tauhid rububiyah saja. Wa anna syirka laysa huwa syirku fi rububiyyah faqat. Dan kesyirikan itu bukan hanya pada perkara tauhid rububiyah saja. Bal laysa hunaka ahadun asyraku fi rububiyyati illa syawadun min khalqi. Maka di sana tidak ada yang melakukan perkara kesyirikan pada rububiyah, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, illa syawadun min khalqi, kecuali sedikit sekelompok kecil manusia. Jadi secara fitrah bahwasanya manusia meyakini pada perkara-perkara ini, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang mematikan dan menghidupkan. Kecuali sekelompok orang saja yang dia istilahnya apa, keluar dari perkara ini. Wa illa faqulul umami tukiru bi tauhidir rububiyah. Maka jika ini tidak ada, jadi sekelompok orang ini tidak ada, maka seluruh umat mereka meyakini tauhid rububiyah. Jadi ini ya, tauhid rububiyah itu adalah ifradullah taala bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa tauhidur rububiyyati huwa, nah disebutkan di sini oleh Syekh Shalih Fauzan rahimahullah taala, tauhid rububiyyah adalah al-iqraru bi annallaha huwal khaliq. Jadi tauhid rububiyyah adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala huwal khaliq, dia adalah pencipta, ar-raziq yang memberikan rizki, al-muhyi yang menghidupkan, al-mumit yang mematikan, al-mudabbir yang mengatur. Au bi ibaratun akhsar, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tadi disebutkan yaitu meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pemberi Rizki, Maha Menghidupkan, Maha Mematikan dan Maha Mengatur. Atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, tauhid rububiyah huwa ifradullahi taala bi af'alihi, yaitu mengesakan Allah di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam perbuatan menciptakan, memberikan rizki, mengatur, menghidupkan atau mematikan, dan wa ma asybaha dzalik, dan perkara-perkara yang semisalnya. Ini fala ahadun minal khalqi idda'a anna hunaka ahadan yakhluqu ma Allah taala. Maka tidak ada dari makhluk ini, yaitu dari manusia, yang dia mengklaim atau mengaku bahwasanya di sana ada seseorang yang yakhluqu ma'allah, yang menciptakan bersama Allah, atau yarzuqu ma'allah, atau yang memberikan rizki bersama Allah, au yuhyi au yumit, atau yang mematikan ataupun menghidupkan bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan oleh Syekh rahimah hafizahullah taala bahwasanya di sana tidak ada seorang pun yang dia menyeru bahwa dirinya atau meyakini di sana ada pencipta selain yang pencipta bersama Allah, atau yang memberikan rizki bersama Allah, atau yang menghidupkan atau mematikan bersama Allah. Mereka meyakini bahwasanya semua perkara ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Bal musyrikuna mukirruna bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Bahkan kaum musyrikin, yaitu musyrikul Arab pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang mencipta, Allah lah yang maha pencipta, Allah yang maha pemberi rizki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah lah yang mengatur. Nah ini kayak orang-orang musyrik Arab juga sudah meyakini hal ini. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap ini, terhadap tauhid rububiyah, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Rasulullah alaihissalatu wassalam tetap memerangi mereka. Dalilnya adalah wala in sa'altahum, dan jika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal arda, siapa yang menciptakan langit dan bumi, layaqulunna Allah, niscaya mereka akan mengatakan yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kemudian kulman rabbus samawati as-sam'i as kulman rabbus samawati was-sam'i wa rabbul arsyil azim. Katakanlah siapakah rabb langit yang tujuh dan rabb arsy yang maha agung. Sayaquluna Allah, mereka akan mengatakan, niscaya mereka akan mengatakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini perhatikan, antum bisa lihat di dalam surat Luqman ayat ke-25. Begitu juga Al-Mu'minun ayat 86-87. Di situ disebutkan keyakinan orang-orang musyrik. Mereka meyakini tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Iqra'ul ayati min akhiri suratil mu'min. Bacalah oleh kalian ayat-ayat dari akhir surat Al-Mu'min. Al-Mu'minun. Tajiduna annal musyrikina, maka kalian akan mendapati bahwasanya orang-orang musyrik kanu mukirrina bitauhidir rububiyah. Mereka meyakini tauhid rububiyah. Nah, ini adalah keadaan orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan mereka tentunya orang yang faham dengan bahasa Arab. Maka ketika mereka diseru oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakini tauhid uluhiyah, mengucapkan la ilaha illallah, mereka tidak mau. Karena mereka faham apa itu makna la ilaha illallah, juga konsekuensi dari mengucapkan kalimat tersebut. Wa kadzalika fi surati Yunus, begitu juga sebagaimana di dalam surat Yunus, qul man yarzuqukum minas samai wal ard, katakanlah siapakah yang memberikan rizki dari langit dan bumi, amma yamliku sam'a wal absar, atau yang memiliki pendengaran dan penglihatan, wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, wa mayudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur seluruh perkara, fasayaquluna Allah, niscaya mereka akan mengatakan itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Fahum mukirruna bihada, dan mereka meyakini ini. Jadi bisa difahami bahwasanya orang-orang musyrik pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, mereka meyakini tauhid rububiyah, meyakini kekhususan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi pengakuan mereka terhadap perkara ini tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Mereka tetap diperangi oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan halal darah dan harta mereka. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, falaisa tauhidu wal iqraru bi tauhidir rububiyah, maka bukanlah tauhid itu adalah al iqraru bi rububiyah, yaitu meyakini tauhid rububiyah, Jadi yang dinamakan tauhid itu bukanlah meyakini tauhid rububiyah saja. Kama yaqulu dzalika ulama'ul kalami wan nudhari, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama ahlul kalam dan yang mengaku an-nudhar itu ada cendekiawan ya. Mereka mengaku sebagai orang cendekiawan muslim yang mungkin ada di negara kita juga sebagian yang mereka mengaku sebagai cendekiawan muslim, tapi pemikiran mereka sangat jauh dari Islam. Fi aqaidihim, pada akidah-akidah mereka. Fa innahum yukirruna bi anna tauhidah wal iqraru bi anna Allah wal khaliq ar-raziq al-muhyi al-mumit. Mereka meyakini bahwasanya tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala al-khaliq, maha pencipta, ar-raziq maha pemberi rezeki, al-muhyi maha menghidupkan, al-mumit dan yang mematikan. Nah ini, jadi keyakinan di kalangan mereka, di ahlul kalam, bahwasanya tauhid itu bagi mereka adalah tauhid rububiyah saja. Fayaquluna, mereka mengatakan, yaitu ulama ahlul kalam dan para cendekiawan, wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabiha lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Jadi mereka mengatakan bahwasanya Allah itu satu pada zatnya dan tidak ada yang lainnya. Wahidun fi sifatihi, dan satu pada sifatnya. La syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengannya. Wahidun fi af'alihi, dan sendiri di dalam perbuatan-perbuatannya. La syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah pengertian tauhid rububiyah. Wa hadza huwa tauhid rububiyah, maka dan ini adalah tauhid rububiyah. Jadi yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan di sini bahwasanya ulama ahlul kalam ataupun yang mengaku mereka sebagai cendekiawan, bahwasanya tauhid di kalangan mereka hanyalah tauhid rububiyah. Irji'u ila ayyi kitabin min kutubi ulama'il kalam, maka lihatlah oleh kalian, atau kembali lihat kepada kitab apapun dari kitab-kitab ulama kalam, tajiduhu, maka kalian akan mendapati la yukhrijuna an tauhid rububiyah, maka kita akan mendapati bahwasanya pengertian tauhid di kalangan ulama ahlul kalam tidak akan keluar dari tauhid rububiyah yang tadi disebutkan bahwasanya wahidun fi dzatihi la qasima lahu, wahidun fi sifatihi la syabihu lahu, wahidun fi af'alihi la syarika lahu. Ini adalah makna tauhid rububiyah. Wa hadza laysa huwa tauhidu alladzi ba'athahu Allah bihi rusul, dan ini adalah bukanlah tauhid yang para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para rasul alaihi wassalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas ya di dalam Al-Qur'an disebutkan wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat ini seorang rasul, dan mereka memerintahkan an i'budullaha, sembahlah Allah saja, wajtanibut tagut, dan tinggalkanlah tagut. Dan ini adalah pengertian dari tauhid apa? Al-uluhiyah, iya. Ifradullahi bil ibadah. Semua rasul dari Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwahnya adalah sama, yaitu tauhid. Meskipun syariat mereka berbeda-beda, halal dan haram mereka berbeda-beda. Kemudian juga larangan ataupun perintah mereka berbeda-beda, akan tetapi dakwah yang dibawa mereka, inti dakwah yang mereka bawa adalah sama, yaitu tauhid sebagaimana yang telah disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan pada pembahasan sebelumnya. Kemudian disebutkan wal iqraru bihadza wahdah la yanfa'u sahibuhu. Dan meyakini ini saja, yaitu meyakini tauhid rububiyah, la yanfa'u sahibuhu, maka tidak bermanfaat bagi orang yang meyakininya, dikarenakan orang tersebut belum masuk ke dalam Islam. Li anna hadza aqarru bihi al-musyrikuna wa sanadidul kafarati. Karena ini, keyakinan ini orang-orang musyrik dahulu dan tokoh-tokoh kekafiran dahulu meyakini hal ini. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, juga yang lainnya, mereka meyakini perkara ini, yaitu perkara tauhid rububiyah. Walam yukhrijuhum minal kufri, dan belum mengeluarkan mereka dari kekufuran. Perhatikan, jadi keyakinan terhadap tauhid ini belum mengeluarkan mereka dari kekufuran. Walam yudkhilhum fil Islam, dan belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Jelasnya perkataan dari Syekh Shalih Fauzan hafizhahullah taala, fa hadza ghalatun 'azimun, dan ini adalah kesalahan yang sangat besar, yaitu meyakini tauhid rububiyah saja. Jelas bahwasanya ini adalah kesalahan yang besar, dan belum meyakini dan belum memasukkan seseorang ke dalam Islam. Faman ta'qada hadza al-i'tiqada ma zada 'ala i'tiqadi Abi Jahal wa Abi Lahab. Perhatikan. Jadi barang siapa yang meyakini keyakinan ini, maka tidak lebih, tidak menambah dari keyakinan Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka meyakini, disebutkan jelas dalam Al-Quran tadi, bahwasanya mereka meyakini bahwasanya ketika mereka ditanya tentang kekhususan pada perbuatan Allah, mereka mengatakan bahwa Allah saja yang memiliki kekhususan tersebut. فالذي عليه الآن بعض المثقفين هو تقرير توحيد الربوبية فقط. Maka sekarang apa yang terjadi pada sebagian musaqqifin, orang-orang yang mengaku berpendidikan atau memiliki pengetahuan, yaitu orang-orang tadi mengakui bahwasanya meyakini tauhid rububiyah saja, dan wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyah, dan belum sampai kepada tauhid uluhiyah. Maka keyakinan orang-orang ini, orang-orang yang mengaku berpendidikan atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, wa hadza ghalatun 'azimun, ini adalah kesalahan yang sangat besar, fi musamma tauhidi, pada definisi tauhid. Wa amma syirku fayaquluna, dan adapun kesyirikan, fayaquluna, mereka mengatakan, mereka ini adalah orang-orang musyrik, orang kafir pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, huwa an taqida anna ahadan yakhluqu ma Allah aw yarzuqu ma Allah, yaitu dia meyakini bahwasanya di sana ada seseorang yang mencipta bersama Allah atau memberikan rezeki bersama Allah. Ini yang dikatakan kesyirikan di kalangan mereka. Jadi pada kekhususan Allah Subhanahu wa taala ada yang bersama, atau ada seseorang di sana yang jadi dia meyakini bahwasanya di sana ada orang yang mencipta bersama Allah ataupun memberikan rezeki bersama Allah atau mengatur bersama Allah serta perkara yang lainnya. Ini bagi mereka dinamakan kesyirikan. Naqulu, maka kita katakan, hadza maqalahu Abu Jahal wa Abu Lahab. Ini tidak dikatakan oleh Abu Jahal dan Abu Lahab. Mereka tidak mengatakan seperti ini. Mereka meyakini kalau ini adalah kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maqalu inna ahadan yakhluqu ma'allahi wa razuqu ma'allahi. Mereka tidak mengatakan ada yang mencipta bersama Allah dan ada yang memberi rizki bersama Allah. Bal hum muqirruna bi anna Allahu al-Khaliq ar-Raziq al-Muhyi al-Mumit. Bahkan mereka meyakini bahwasanya Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang mematikan, Allah lah yang menghidupkan. Ini. Jadi disebutkan di sini, dijelaskan pada kaidah yang pertama bahwasanya hendaknya kita mengetahui bahwasanya tauhid rububiyah saja belum memasukkan seseorang ke dalam Islam, ya. Dalilnya jelas, bisa antum lihat di dalam, di sini Syekh rahimahullah taala membawakan surat Yunus ayat 31 dan disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan pada surat Luqman ayat 25, surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Bisa dilihat di situ dalil bahwasanya orang-orang musyrikul Arab, orang-orang musyrik dahulu meyakini tauhid rububiyah dan ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, ya. Terjadi peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar pada zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka ini adalah kaidah yang pertama. Insyaallah nanti akan disebutkan kaidah yang kedua, ketiga dan keempat. Kalau bisa, memang kalau tidak bisa menghafal apa teks Arabnya, antum memahami secara makna apa itu kaidah yang pertama, ya. Ya, insyaallah untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.